Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Subhanaka la ilaha illa anta. Kitab apa? Usbur ya. Aku sampai syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Sohifah. Aku supaya bisa ya. 13. Bukan ya. Nanti hilang kita bisa. Berjalan masa jujur. Sohifah 13. Usturia. Sohifah 13 sampai 15. Hukia anabi bagus. Oh, ini kungin tengah radim mandat. Rukia an Abi Bakrin al Ismaili ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rukia dan cerita ake an Abi Bakrin saking Syekh Abi Bakar al Ismaili kang bangsa Ismaili. Isnadi iklawan isnate Syekh Abi Bakar al-Ismaili an Utsman bin Affan saking sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah taala anhu amin innahu sunni sahabat Utsman innahu sunni sahabat Utsman iku kana ono sinten Sayyidina Utsman ono iku idza musifat ing dalem nalikane den sifati endahu ing dalem sandinge Sayyidina Utsman apa annaru neraka lam yakun mongko ora ono sinten Utsman ora ono iku ya bagi nangis sinten sahabat Utsman. Oh, ini diceritakne Sayyidina Utsman niku lek pas diterangne tentang persifatane neraka niku mboten sampai menangis. Wa idza wasifatan ing dalem nalikane den sifati apa al-qiyamatu qiyamah. Lam yakun mongko ora ono sinten Sayyidina Utsman iku ya bagi nangis sinten Sayyidina Utsman. Begitu juga ketika dituduhne sifat-sifate keadaan carut marute nang dina kiamat niku Sayyidina Utsman nggih mboten sampai nangis. Artine nggih sedih wedi tapi mboten sampai nangis. Wa idza sifalan ing dalem nalikane den sifati apa al qabru kuburan tanah mongko ana sinten Sayyidina Utsman ana iku ya bagi nangis sinten Sayyidina Utsman. Lha kok pas wayahe nerangne sifate kuburan maka Sayyidina Utsman menangis. Faqila mongko den ngendikake lahu maring Sayyidina Utsman den ngendikake iku ma apa hadza utawi iki ya beki. Akhire sahabat liyo tanglet lho napa sahabat Utsman kok nangis. Ya Amirul Mukminin, wa Amirul Mukminin. Oh, niki waktu dados Amirul Mukminin. Dados ya Amirul Mukminin, wa Amirul Mukminin. Faqala mongko jawab sinten Sayyidina Utsman, "Inni setune ingsun iku idza kuntu ing dalem nalikane ana sapa ingsun, ana iku finnari ing dalem neraka, kanat kuntu mongko ana sapa ingsun." Ana iku ma'annasi sartane menungso. Akhirnya Sayyidina Utsman menjawab, saya ketika diceritakan sifatnya neraka aku gak sepiro wedi, gak sampai nangis krono ibarat lek jegun rokok niku jek enek koncone ning rokok. Wa idza kuntulan ing dalem nalikane ana sapa ingsun fil qiyamati ing dalem dina kiamat iku kuntu ana sapa ingsun ana iku manasi sartane menungso. Begitu juga ketika teng dina kiamat niku yo jek enek koncone menungso. Wa idza kuntulan ing dalem nalikane ana sapa ingsun ana iku fil qubri ing dalem kuburan kuntu mongko ana sapa ingsun ana iku wahidan wong kang siji ana iku wahidan dhewe to siji lam yakun ora ana iku mae sartane ingsun sapa ahadun wong suwiji fil qubri ing dalem kuburan bayane minan lasi saking menungso. Jadi tinggal tiga anak saya dengan Uthman itu nangis lek kadung bahas masalah nyeritane kuburan. Peranten lek teng neraka niku jenek koncone. Cara disiksa nanti neng koncone teng kiamat gih ngoten. Teng kuburan niku ngendikane saya dengan Uthman. Ya kita juga tahu ya lek teng kuburan. Kuntu apa? Wau kuntu. Kuntu wahidan. Ono sapa ingsun niku wahidan dhewean. Ijen lek wong sing paling setia pembelane sampean misale kekasih sampean ning dunya niku lek sampean mati gak kira gelem ngancani. Diling-iling nggih, gak kira gelem ngancani. Mula niku dhewe mple teng kuburan. Mula niku muga-muga ae dhewe di padang ning kubure, di jembar ning kubure. Amin amin. Kanten dhewe mple ditinggal balik fil kubri minan nas kaenek wong blas sing ngoncone, bahkan orang terkasih kita pun tidak akan mau menemani di dalam kubur ning nemani ning jaba kubur mbungguan gelem no malih teng jero ning kubur. Wa inna wa inna miftahal kubri lan setuhune kunci kuburan iku maha Israfilu sartane malaikat Israfil alaihi salam. Wa huwa utai malaikat Israfil alaihi salam iku kanat ono loh kudewa iku yuftah iku yuftahuhu iku yaftahuhu buka sinten malaikat Israfil ing kuburan bukae yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Padahal kunci kuburan itu sing nggawa malaikat Israfil dibukae dina kiamat, berarti selama itu pula akan sendirian. Wa kana lan ana sinten Sayyidina Utsman wa kana lan ana sinten Sayyidina Utsman iku yaqulu ngendika sinten Sayyidina Utsman ngendika niman utahe sapane wong iku kanat ana apa adunya dunya ana iku sihnahu ana iku sihnahu penjarane man ana iku sijnahu sebetulnya jim niku ya sijnahu penjarane man kana mongko ana apa al qabru kuburan iku jannatuhu swargane man wa manutai sapane wong iku kanat ana ana apa adunya dunya iku jannatuhu surgane man kok urip ning dunya rumangsane kaya urip ning surga gak duwe wates kabeh ditabrak nuruti seneto kana mongko ana apa al qabru kuburan iku kana mongko ana apa al qabru kuburan iku napa niku mim jin nggih ha wis mim ha saha sin ha mim ha ba sin ada ana iku mahbasahu penjarane man ana iku mahbasahu penjarane man. Ngendikane terusane Sayyidina Utsman ngendikane sapa wonge kok ning dunya niku dadi penjara. Artinya penjara niku ngeten, dibelenggu. Ayo dhewe niku wong niku semakin berilmu semakin banyak belenggu, artinya belenggu supaya kita selamat. Ngene gak oleh, ngene gak oleh, ngene gak oleh, ngeten niku. Koyok-koyok ning penjara. Banyak aturannya misalnya. Maka kuburan nanti jadi surganya. Jadi mulut perantan kuburan itu pertamanannya suarga. Dan kebalikannya, barang siapa sing teng dunya niku dadi surgane, gak duwe wates, seneng-seneng tok sing dipikir, maka kuburan niku dadi penjara. Dadi wingi ngendikane ngendikane Kanjeng Nabi, kuburan niku pertamanan surga kanggone wong-wong sing mukmin lan dadi luang atau jurang-jurang neraka kanggone wong sing kubur. Wa manutai sapane wong iku kanat ono apa hayatud dunya apa al hayatud dunya urip dunya ono iku ono cek terusane ngendikane Sayyidina Utsman. Wa manutai sapane wong iku kanat ono sapa apa hayatud dunya urip ning dunya iku koidahu, iku koiduhu tali neman. Fa innal mauta mongko setuhune mati iku ibok labuhu ucule tali, iku itlabuhu ucule tali. Maksude lek ning dunya dia banyak terbelenggu, gak oleh ngombe arak, gak oleh ngene, diikat gak bisa bebas teng dunyo, maka ketika di kuburan dia akan dibebaskan kali itu, betul ya? Krono wis mambu-mambu surga. Tapi kebalikane wa manutai sapane wong iku taroka tinggal sopoman tinggal-tinggal nasibahu ing bagian eman di dunia yang dalam dunyo. Oh tak terusane mboten sebaliane niki. Wa manutai sapane wong iku taroka tinggal sapa man nasibahu ing bagiane man di dunia ing dalam dunya istaufahu mongko nuhoni ing man fil uqba ing dalam akhirat. Wayahe teng dunya kancane nakal ae dhewe gak melu nakal ditinggal gak jimih bagian. Enek wong liya ngombe arak ae dhewe mboten ngombe. Maka nanti di akhirat kita diberikan kebebasan arak angsal teng surga niku diangsali napa mawon. Wa kana lan ana iku ya pulu ngendika sinten wa kana lan ana sinten Sayyidina Utsman iku ya pulu ngendika sinten ya Sayyidina Utsman ngendikane khairun nasi tailuwe bagus-baguse manungsa iku man wong taroka kang tinggal iku man wong tarokat dunia tarokat kang tinggal sapa man ad dunia ing dunya qabla antas rukahu ing dalem sadurunge yen to tinggal apa dunya ing man. Niki bahasane sangat balik ya, sangat balik balagoh. Wong sing top niku, wong sing top niku, wong sing iso ninggalne dunya, ngendikane Sayyidina Utsman, sadurunge dunya ninggalne wong niku. Jadi maksudnya ninggalne dunya niku hatinya melepas diri teko dunya, gak dilebokne ati. Sebelum dunya meninggalkan dia. Karena wong niku mesti bakal nih ditinggal dunya. Nggih, mbuh ditinggale lewat tau sugih terus dadi melarat. Karena kita itu ketika lahir nih gak duwe apa-apa, lahir itu kelar. Terus kali Gusti Allah diwe kepercayaan akal sehat, terus kepercayaan moro-moro usaha, wae sehat iso usaha, iso sekolah, iso megawe misalnya iso usaha. Terus kali Gusti Allah diwe pelanggan, wong percaya terus jadi pelanggan, akhirnya sugih misalnya. Terus moro-moro melarat, maka itu dunia meninggalkan kita. Embuh ninggali dunia niku ketika kita cek urip utawa ketika kita sudah mati. Wong mati ini ngapain enek singgo dunia? Buatan, buatan enten. Enek wong agama liya sing dikubur gawe macah ganteng gowo jam sing paling disenengi gowo walah malah tambah kuburane sisi dudah dicolong jame di akhire dicolong akhire terus malah kuburane kudu dicok tambah suwara malah gitu. Sumpek kene artine wong niku kita itu terlahir tanpa apa-apa, maka kita nanti meninggalkan dunia ini juga tanpa apa-apa. Menurutku top-topi wong ngendikane Sayyidina Utsman khairun nas, top-topi wong niku iso napa namine ninggalne dunya sadurunge dunya meninggalkannya. Jadi ketika cek dunya niku yo gak medin contoh ninggalne dunya, gak terlalu dilebokne ati. Jadi ketika nanti ditinggal dunya nggih biasa mboten stres, mboten sampai pripun-pripun. Wardo lan ridho ake, wardo lan ridho sopoman, ridho ridho rabbahu ing pangerane man. Qobla ayyal qahu ing dalem sadurunge yen to ketemu sopoman ing rabbu rabbahu. Terus termasuk wong sing sae niku wong top niki iso diarani top niku wong sing iso ninggalne dunya sadurunge dunya ninggalne dhewe, lan wong sing iso ridho teng Gusti Allah sadurunge wong niku ketemu Gusti Allah. Ridho teng Gusti Allah niku ridho kalih bagian sing diparingi Gusti Allah, diwehi kulite ireng ya alhamdulillah, diwehi dadi anake paha alhamdulillah, diwehi dunyane sakmene alhamdulillah. Itu artinya ridho, semua dengan kodok-kodok dia ridho. Niki wong-wong sing top lek iso ridho sik sadurunge mati. Sadurunge napa? Mati. Qobla an talqa. Wong niku lek meninggal calone ati madhep ke Gusti Allah. Kok wong niku cek grundel gak trimo ning Gusti Allah, waduh nanti hisabna tambah jeleput mangke. Lan niku beruntunglah termasuk wong sing sae niku lek iso ridho tenggone Gusti Allah atas semua yang Allah lakukan kepada kita, atas semua yang Allah berikan kepada kita sebelum kita bertemu dengan Allah. Wa amarolan rameake kobrohu ing kuburan iman qobla ayyad kholahu ing dalam sadurunge yanto melbu sopo man ing kuburan. Wah mantep nih kata-katanya ya. Wa amaro kobrohu qobla ayyad kholahu, lan termasuk wong top niku lek sing iso ngeramek nih kuburane sadurunge wong niku melbu niku kuburan. Artine amal soleh dikatai, amal soleh dikatai, sanguning kuburane dikatai. Sadurunge engko basa wis melbu ning kuburan, gak enek wektu digawe golek sangu, gak enek wektu digawe balik malih nglakoni keapian mboten enten kesempatan. Sudah habis kesempatannya melbu teng kuburan, apa jere amale ketika jin urip. Hukyatan ceritake an Hasan saking Imam Hasan Al-Basri, saking Syekh Hasan Al-Basri, anna ustune Hasan Al-Basri iku kana ono sinten Hasan Al-Basri ono iku jalisan wong kang lungguh ala babi dari ngatase napa namine pintune omahe Syekh Hasan Basri. Jin lungguh-lungguh tengok-tengok tengah jenggriyane il dumadaan marot liwatan bihi kelawan Syekh Hasan Basri. Apa janazatun jenazah, apa janazatu rajulin jenazah wong lanang. Lah kok jik lungguh-lungguh ning ngarep omah moro-moro enten iring-iringan wong ngusung jenazah. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Terus ningali Hasan Basri. Wa khulafahalan iku ing dalem burine iring-iringan jenazah. Wa khulafahalan iku ing dalem burine jenazah unasun utahi piro-piro menungso. Wakeh wong-wong iringi jenazah niku ngeterne teng kuburan. Wa tahta janazatin lan iku ing dalem ngisore jenazah bintun utawi anak wadon sobiratun kang cilik. Lah kok ternyata yang membuat Syekh Hasan Basri kaget, kaget itu jenazah sing diuring wong kathah niku dipanggul, apa dipanggul ya kan. Lah kok tibano enek arek cilik mlaku teng isore jenazah niku. Sayatim kang lumaku kot nakodot teman-teman nguri-nguri nggih kot takodot teman-teman nguri sakro ini sakroro siha ing rambute sirai bintun enek anak kecil di bawah jenazah panduan jenazah itu arek wedok cilik rambutnya acak-acakan rambutnya apa? Acak-acakan sedih ya wahya kali pintun ikut tabegi nangis sama pintun ambil menangis rambutnya modal mandil ngetuk nih jenazah, tengah isor jenazah kola ucap soporowi sing ceritanya utawa Syekh Hasan Syekh Hasan Al-Basri Fakoma mongko jumeneng sopo Hasan Syekh Hasan terus wabian bian iya kenapa huruf ini otak watabian watabialan nopo jenenge melu sapa Syekh Hasan Al-Basri melu-melu al-janazah ta jenazah akhire krono penasaran dulu arek wedok sing nangis rambut acak-acak nang cilik dulu terus akhire Syekh Hasan Al-Basri ikut-ikutan iring-iringan jenazah melu muter ning kuburan faqalat sapa ucap sapa al-bintu anak wadon cilik wau ya abadi duh bapak insur lam yastab balmi ya abadi duh bapak insur pakolan mengucap sopo albintu anak wadon ya abadi duh bapak insur lima, oh sana selam ini ya, lima krono apa yastakbal ni lima krono apa yastakbal ni madep ing ingsun utawa madhep ing ingsun apa yaumun dina misla yaumi kang sepadane dina iki hadza yaiki iki dina fil umuri ing dalem umur ing dalem perkara ingsun pak kok aku ngalami sih pak dina iki pak kula ngucap sapa Al Hasan sehasan lil binti maring anak wadon lam yastabal wis ora madhep li abika maring bapak siro opo mislah hadal yaumi sepadane iki dino ketika anaknya sambat ora pak aku kok ngalami to dino iki tibane niku anake jenazah arek cilik nangis rambut acak-acakan ngomong ora pak aku kok ngalami sing dino iki terus akhire sehasa didem-dem oleh wong wedok iki do dino iki urung tau didepi mbek bapak. Dino niki urung tau didepi kale bapak. Ya artine bapak iki pertama iki mati. Rono wong mati niku ya nggih satu kali teng donya. Kola ngendika sinten rawi sekolah ngendika sinten rawi wong sing cerita fasolla mongko salat sapa Al Hasanu Syekh Hasan alal jenazah ing atase jenazah akhire Syekh Hasan salat jenazah waraja alan bali sinten Syekh Hasan falamma mongko ing dalem falamma kana mongko ing dalem arikane tinemu sapa fala makana mongko arikalane tinemu sinten Syekh Hasan min ghadwin saking bengone sesuk akhire matur disolati dikubur terus kundur terus besok harinya min ghadwin saking dina sesuk wasola lan salat sapa Al Hasan Syekh Hasan Al Basri sholat-sholat bil wadawati ing dalam sesun watola'at watola'at lan metu watola'at lan metu opo asyamsu srengenge wajalasa lan lungguh sinten Syekh Hasan ala babi bari ing atase lawange omahe Syekh Hasan id dumadaan wa utawi Syekh Hasan iku roha ningali sapa Syekh Hasan ningali tilkal binta ing mengkono-mengkono anak wadon cilik tapi hale nangis sinten bintan watad habulan budalan sapa binta budalan ilal kuburi maring kuburan ilal kuburi maring ilal kobri maring kuburan terus napa niku. Alif hamzah. Oh, ngene. Niku diwas terus wae. Ila qabri abiha maring kuburane bapake binta zairatan hale ziarah lahu maring abiha. Samantune hari kejadian niku jenazah direk Syekh Hasan derek nyolati matur niku dikubur ne. Terus Syekh Hasan kundur teng daleme. Besok harinya Syekh Hasan seperti biasa duduk di depan rumahnya. Tiba-tiba Syekh Hasan melihat lagi anak kecil perempuan itu berjalan menuju kuburannya bapaknya untuk ziarah. Qala ngucap sapa Al Hasan Syekh Hasan Al Basri inna hadhihi inna hadhil bintas dune iki bocah cilik wadon iku hakimatun pinter beh arep dadi pinter mergo wis iso ziarahi bapake atabiuha mongko se nggih atbahuha mongko nututi sapa ingsun utawa melu sapa ingsun ing albinta asa menawa-menawa ayyata kalama yen to ngucap sapa binta bi kalimatin kelawan kalimat tanfahani kang manfaati apa kalimat ing ingsun akhire ditut nih kalih Imam Hasan Al Basri ini ditut nih wah arek wedok cilik iki pinter tenan wis tak tutne lah sapa ngerti engko enek omongan-omongan teng arek cilik sing aku entuk faedah niki nggih tengere ahli ilmu niku purun mendet ilmu siap mencari ilmu di setiap saat di setiap waktu kan itu biasanya teng taklim dulu tiga nih ahli ilmu biasanya gue polpen kali gue buku cilik buku satu lek nemu hikmah yang gini dicatat ini contoh ahli ilmu termasuk ini gini Syekh Hasan Al Basri seberapa hari wajib ini gue akhirnya penasaran ah aku tak melu ah tak lembut nih lah so pengerti aku nemu kata-kata sing apik teko perempuan kecil yang cerdas gitu. Cilik cerdas terus ngaminare cilik gitu. Dusone dereng kata. Kola ngendika sapa rawi fatabi'aha mongko melu sinten Syekh Hasan fatabi'aha mongko melu ing binta sapa Al Hasan Syekh Hasan falamma balagho mongko aril kalane tumeka sa falamma balagho balagot ing dalam semangsane tumeka sapa bintang tumeka-tumeka ila kobri abiha maring kuburane bapake bintang ikhtafa mongko delik ngumpet sapa Al-Hasan Imam Hasan akhirnya delik golek wit-witan apa-apa tuntutan delik ati nguping atene napa nguping bare cilik kok wis ziarah bapake ati nyampo sing apa sok ati mocone tahlil kok ati nyampo terus dikuping penasaran delik delik-delik wau Syekh Imam Hasan an ainiha saking peningale bintang delik saking pandangane anak kecil perempuan tadi tahta sugihi ing dalem burine wit kola ngucap sapa rawi wong kang cerita fa'atafat merongko ngerangkul sopo albintu anak wadon ngerangkul kobro abihi ing kuburane bapake binta wawa doa terangnya lehake ilahiri wawa doa khoddaha alat turok wahya tabulu ya abadi kaifa binta jindula matri kubri jindul matri kubri wawa wawa bisa. Monggo kita tutup tadi wawasan dalam sarang-sarang. Alhamdulillah.